manis es krim, lembut tapi dingin. Cara-caramu berdandan menggoda iman. Kau tebarkan rayuan, hatiku terguncang. Oh, yeah. Pahit di hatiku. Oh, yeah.